dasar angan, di dasar lautan terdapat nama yang selalu menemani pasukan raga ke dalam jiwa, agar ku temukan cinta yang abadi. Tetap ku cari dan melindungi kedua sisiku. Sambutlah semua doa dan usaha, hingga denyut nadiku berdengar.